Barakallahu fikum, kita akan masuk pada bait syair yang keempat. Masih tentang sahabat. Kajiannya masih tentang sahabat. Lafaz kita baca, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa li kullihim qadrun wa li kullihim qadrun ala wa fadailun, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu." Masih pada konteks penyebutan tentang cinta kepada sahabat dan hal-hal yang berkaitan dengan sahabat. Walikullihim, bagi masing-masing mereka, qadrun ala, derajat yang tinggi, wa fadailu, serta keutamaan atau kemuliaan. Sahabat seluruhnya, nah, mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan per individu mereka. Lakin nama akan tetapi as-siddiqu minhum afdalu, as-siddiq di antara mereka yang paling mulia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang paling mulia daripada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Bait syair inilah yang merupakan kajian materi kita pada malam hari yang berbarokah ini. Kita sebutkan bahwasanya masih berkaitan dengan seputar cinta kepada sahabat. Dari bait syair yang barusan kita baca sekaligus terjemahkan secara bebas, wali kullihi, masing-masing mereka. Naam, para sahabat jumlahnya banyak. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Shobah menyebutkan bahwasanya jumlah sahabat secara keseluruhan, ada tipsnya, jumlah sahabat secara keseluruhan adalah sebanyak jumlah surat di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran itu surat di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat, tambahkan ribu di belakangnya, berarti jumlah sahabat adalah 114 ribu. Nah, dan jumlah ini adalah jumlah yang terhitung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Hajjatul Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Hajjatul Wada. Nah, selesai dari Hajjatul Wada tidak lebih dari 40 hari ketika beliau kembali dari Hajjatul Wada, pulang kembali ke kota Madinah, beliau meninggal dunia. Dan terkumpul pada kegiatan Hajjatul Wada ini jumlahnya, berarti tadi 114 ribu sahabat. Subhanallah, itulah buah hasil dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Itulah hasil dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 13 tahun di periode Makkah serta 10 tahun di periode Madinah. Dan menurut beliau di sini bahwasanya masing-masing mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan per individu mereka. Setiap satu orang sahabat memiliki kemuliaan dan keutamaan. Ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak ketahui. Ada di antara mereka 6 yang memiliki keutamaan lebih daripada yang lainnya. Dan kita sebutkan di sini secara terperinci bahwa secara berurutan kemuliaan dan keutamaan sahabat paling puncaknya adalah terkumpul pada Al-Khulafa Ar-Rashidun. Ini pada urutan pertama. Kemuliaan para sahabat terkumpul pada Al-Khulafa Ar-Rashidun. Dan jumlah mereka 4 orang. Sesuai dengan hadis Safinah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-khilafatu 30 sana, fama ba'dahu famulukun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafah, terjadinya khilafah selama kurun waktu 30 tahun. Setelah itu, setelah lewat 30 tahun khilafah, famulukun, maka berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Setelah khilafah Al-Arba'an, naik setelah itu kerajaan Bani Umayyah. 6 sampai pertengahan abad kedua, setelah itu naik lagi khilafah atau 6 kerajaan Bani Abbasiyah, dan ini cukup lama. Dari khilafah al-arba'ah tersebut kita perinci, yang paling pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kita sebutkan pada momentum tentang penyebutan sahabat yang paling mulia secara tertib. Yang paling pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjabat dalam kekhilafaan selama 2 tahun dari total 30 tahun yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar 6 naik sebagai pengganti adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dia menduduki kekhilafaan selama 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Total 12 tahun di antara 30 tahun kekhilafaan. Kemudian naik pengganti Abu Bakar, naik pengganti Umar ibn al-Khattab adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini yang paling lama di antara kekhilafaan al-Arba'ah. Utsman bin Affan menduduki kursi khilafah selama 12 tahun. 12 tahun. 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, 12 tahun. Tambah 12 tahun punya Utsman berarti 24. Masih tersisa 6 tahun, itulah kekhilafaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun sejarawan Islam mengatakan bahwasanya kepemimpinan khilafah Ali bin Abi Thalib tidak genap 6 tahun. Sekitar 5 tahun 8 bulan. 6 bulan atau 8 bulan. Tidak genap 6 tahun. Sisa 6 tahun atau 6, maksud kami, sisa 4 bulannya atau 6 bulannya diduduki oleh Naam Hasan anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati terbunuh oleh Naam Abdurrahman bin Miljam, sebelum naik menjabat sebagai raja ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan, masih ada masa kevakuman kepemimpinan diduduki oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadza bin sayyid wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'atain al'azimataini minal muslimin. Cucuku ini adalah sayyid, yakni pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan di antara dua kubu kaum muslimin yang besar yang saling bertikai dengan perantara cucuku ini. Tapi ini secara berurutan tertib kemuliaan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian pada urutan kemuliaan tertib yang berikutnya adalah digenapkan menjadi asyarul mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. Ini secara berurutan tertib kemuliaan. Nah, berikutnya adalah 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. 4 di depan telah terdahulu penyebutannya karena mereka juga bagian daripada 10 yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. Sisa 6 yang lainnya, siapa di antaranya? 6. Pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Yang berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang berikutnya adalah Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam. Yang berikutnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang berikutnya adalah Sa'ad bin Zaid. Yang berikutnya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in. Total 10. 4 khalifah al-arba'ah, kemudian 6 nama yang barusan kita sebutkan menjadi 10 yang masuk dalam hadis Asyaratul Mubasyirin bil Jannah, atau 6 Asyaratul Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Jadi selalu menyebutkan kepada kita di antara atau enam nama selain daripada Khalifah Al-Arba'ah. Abu Umair, sebutkan dua di antaranya. Lagi Sa'd bin Waqqas. Nah, Abu Adam. Dua yang lainnya lagi. Lagi Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Suhail, dua yang sisanya. Nah, Talha bin Ubaidillah. Inilah 10 orang dengan urutan atau 6-10 orang sahabat dengan urutan paling mulia secara mutlak dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum, secara berurutan lagi setelah 10 orang ini, kali ini kita akan sebutkan secara global, tidak terperinci individu masing-masing nama. Karena untuk menyebutkan satu persatu dengan jumlah yang tadi kita sebutkan, total para sahabat 114.000 orang, untuk menyebutkan satu persatu secara kemuliaan, dan itu mustahil. Oleh karena itu kita akan ikat dengan penyebutan secara enam per kelompok dengan amalan-amalan tertentu. Baik, pada urutan ketiga dari urutan tertib sahabat secara mulia adalah Ahlu Badar. Ahlu Badar, ini para sahabat yang hadir di Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun berapa? Terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pertemuan pertama jihad antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum kuffar Quraisy. Nah, Perang Badar, dan jumlah Ahlu Badar, jadi para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang ikut pada Perang Badar adalah 6.315 orang. Sebagai riwayat juga menyebutkan dan disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, 313. Antara ini 313 dan 315. Dan dua-duanya sahih. Al-muhim 300 lebih jumlah Ahlu Badar. Adapun dari sisi kemuliaannya adalah barakallahu fikum jami'an, ada sebuah peristiwa datang dari sahabat bahwa dia pernah melakukan semacam kesalahan, kekeliruan. Nah, dia membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Makkah. Jadi dia pernah mengirim surat melalui seorang wanita. Wanita inilah sebagai kurir yang mengantarkan surat tersebut, ingin memberitahukan, atau isi suratnya adalah memberitahukan kepada kaum kufar Quraisy bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan penyerangan pada hari ini, pada tanggal ini terhadap kota Makkah. Kemudian dengan imbalan, bahwasanya dia minta imbalan bahwasanya aku memberitahukan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada kalian wahai kaum Quraisy, dengan imbalan bahwasanya kalian menjaga keluargaku. Karena dia sudah hijrah pertama dari kota Makkah ke kota Madinah. Dia punya keluarga, istri dan anak di kota Madinah dan tidak memiliki pelindung. Akhirnya dia dengan mengirim surat berisikan tentang rahasia Rasulullah SAW ingin memerangi kota Makkah, dikenal dengan Fathu Makkah. Dan meminta imbalan bahwasanya lindungi keluargaku, lindungi istri dan anakku, karena mereka tidak memiliki pelindung selain aku, dan aku sudah berhijrah. Dan ternyata rahasia tersebut diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya si fulan telah mengirim surat kepada kaum kufar Quraisy memberitahukan tentang rahasia hari atau waktu penyerangan ke Makkah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat yang dijuluki dengan 6 joki handal, penunggang kuda yang handal. Termasuk dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib, termasuk juga Zubair bin Awam. Memberitahukan bahwasanya ada seorang perempuan yang membawa surat berisikan sesuatu, cegat dia di tengah jalan sebelum surat tersebut sampai kepada Rasul, sampai kepada kaum kufar Quraisy. Akhirnya Ali bin Abi Thalib datang ke wanita tersebut dan bertemu di pinggir jalan. Kemudian dia meminta, "Mana surat dari seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah?" Hatib bin Abi Balta, wanita tersebut mengelak dan menyembunyikan rahasia tersebut di mata aku tidak memiliki sesuatu. Kemudian Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu anhu bersikeras bahwasanya wallahi Rasulullah SAW tidak mungkin berbohong. Berikan kepadaku apa yang sedang engkau rahasiakan, kalau tidak aku akan tanggalkan pakaian engkau. Aku akan telanjangi engkau di tengah jalan sini. Wanita tersebut karena melihat keseriusan dari Ali bin Abi Thalib, akhirnya dia pun mengeluarkan secari kertas dari kondenya, konde rambutnya, dan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Isinya tadi seperti yang kita sebutkan di depan. Kemudian Hatib bin Abi Balta dipanggil oleh Rasulullah SAW, dimintai alasannya. Dia pun menyebutkan alasan bahwasanya, ya Rasulullah, kalian punya keluarga di kota Mekah memiliki pelindung, sedangkan aku punya keluarga dan tidak ada pelindung. Mudah-mudahan dengan bocoran ini aku bisa minta perlindungan kepada kaum Quraisy untuk tidak mengganggu anggota keluargaku. Melihat perbuatan tersebut, akhirnya Umar dengan kecemburuan dia terhadap agama Islam mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal munafiq." Wa Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher orang munafik ini. Artinya membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap oleh Umar bin Khattab adalah kemunafikan. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela kepentingan Hatib bin Abi Balta'ah dengan ucapan beliau, "Wa ma yudrika ya Umar, innallaha qad qala li ahli Badrin, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Tidakkah engkau tahu wahai Umar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada ahlu Badr, "Wahai ahlu Badr, lakukanlah sekehendak kalian. Aku telah mengampuni dosa kalian." Ya, artinya mereka masih berjalan di permukaan bumi. Dengan hadirnya mereka ke perang Badr mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa yang dilakukan setelah perang Badr pun tetap diampuni. Jadi kemuliaan bagi ahlu Badr, kata Allah Subhanahu wa taala, "If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah sekehendak kalian, semau kalian, terserah kalian. Aku telah mengampuni kalian. Berapa total Ahlu Badr tadi yang kita sebutkan? 315 atau 313 yang datang riwayat demikian. Kemudian secara urutan berikutnya tentang kemuliaan para sahabat secara global adalah, para sahabat yang hadir di perang Uhud dan perang Ahzab. Adapun secara jumlahnya, tadi kalau di perang Badar jumlahnya 300-an, kalau di perang Uhud, satu tahun setelahnya, yakni tahun ketiga Hijriah, jumlah sahabat yang hadir di perang Uhud adalah 1000 personil atau 1000 prajurit. Jumlah ini dibanding dengan jumlah kaum musyrik berkali-kali lipat. Di perang Badar para sahabat jumlahnya 300, sedangkan jumlah personil musuh jumlahnya 1000. Artinya 1 banding 3 atau 1 banding 4. Kemudian di perang Uhud jumlah para sahabat 1000, sedangkan jumlah musuh kaum kufar Quraisy 3000. Lagi 1 banding 3. Di perang Ahzab jumlah kaum muslimin 3000, sedangkan jumlah kaum musuh, karena mereka bersatu padu di situ, ada orang Yahudi, ada kaum musyrikun, ada Badui Arab dari Bani Gotofan, Bani Hawazin, total jumlah 20.000 melawan 3.000 di 6 pasukan kaum muslimin. 6 kali lipat atau 7 kali lipat dibanding dengan jumlah kaum muslimin. Ini secara berurutan. Setelah Ahlu Badar berikutnya adalah para sahabat yang hadir di perang Ahzab dan perang Uhud. Kemudian berikutnya secara global juga tentang keutamaan para sahabat adalah sahabat yang hadir di Bai'atul Ridwan. Sahabat yang hadir di Bai'atul Ridwan. Apa yang dimaksud dengan Bai'atul Ridwan? Bai'atul Ridwan adalah bai'at dari para sahabat yang terjadi pada kejadian Hudaybiyah. Jadi ada alur ceritanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Kemudian beliau umumkan kepada para sahabat, isi mimpi beliau tersebut adalah masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan bercukur atau memendekkan rambut dalam keadaan aman. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Berdasarkan mimpi tersebut, para sahabat dengan jumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hijrah atau pergi umrah ke Baitullahil Haram. Sesampainya di sana, mereka terhalangi oleh orang-orang musyrik, kufar Quraisy menghalangi, kalian tidak boleh masuk. Terdengar berita santer bahwasanya di kota Madinah terjadi wabah penyakit. Banyak yang meninggal di awal-awal hijrah, terhalangi, kalian tidak boleh masuk. Akhirnya terjadi enam keadaan yang sengit genting, terjadilah perjanjian perdamaian. Di antara adalah tidak boleh enam artinya terjadi gencatan senjata selama 10 tahun, kurun waktu 10 tahun. Dan isi perjanjian yang masyhur dalam Hudaybiyah. Kemudian ada utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Mekkah, dan dia adalah Utsman bin Affan. Hanya satu orang ini yang berhasil masuk ke kota Mekkah. 1000 orang lainnya tidak diizinkan masuk oleh kaum kufar Quraisy. Dia masuk ke dalam kota Mekkah. Dia sendiri melakukan umrah dan menguji beberapa saudara-saudaranya di dalam kota Mekkah. Namun dengan waktu yang cukup lama dia tidak kembali. Akhirnya Nabi SAW mengikrarkan baiat baru bahwasanya kita tidak akan kembali ke kota Madinah sebelum Utsman kembali kepada kita. Kalaupun dia kembali dalam keadaan mati, kita pun akan mati di enam Hudaybiyah ini. Akhirnya baiat. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in seluruhnya baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak kembali ke kota Madinah sebelum Utsman bin Affan kembali dalam keadaan selamat. Dan jumlah mereka 1000 orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtash-shajar fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridho bagi orang-orang yang membaiat engkau Muhammad di bawah pohon. Dan baiat tersebut disebutkan dengan baiatur ridwan. Dan ini secara naam urutan demikian. Jadi kita urutkan secara berurutan, kita ulangi secara kemuliaan. Paling pertama adalah al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah dengan nama yang tadi telah kita sebutkan di depan, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Yang kedua adalah penggenapan 6 orang dalam asyarah mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Pada urutan ketiga ada Ahlu Badar, jumlah mereka 300-an lebih. Kemudian 6. Pada urutan keempat ada yang hadir di Perang Uhud dan Perang Ahzab. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, Perang Ahzab terjadi pada tahun kelima Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah 6 Bai'atul Ridwan. Setelah itu baru total seluruh para sahabat tanpa susunan tertib dengan jumlah tadi 114 orang. Tabarakallahu fikum jami'an. Di sana ada pembagian tertib yang lain disebutkan juga oleh sejarawan Islam ketika mengkaji tentang para sahabat. Ada urutan sahabat secara tertib kemuliaan yang lainnya yang disebutkan juga oleh para sejarawan Islam yang ketika menyinggung tentang para sahabat. Di antaranya adalah yang dijuluki dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk memeluk agama Islam di awal-awal 6 periode Makkah. Dan jumlah mereka ada 5 orang. Artinya dakwah hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 orang inilah yang masuk memeluk agama Islam. Nama yang disebutkan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sabiqun al-awwalun, hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada agama Islam, 5 orang inilah yang masuk pertama kali sebelum orang lain. Dan pada hari kedua ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdakwah, baru masuk menyusul setelahnya Utsman bin Affan dan beberapa orang yang lainnya. Nah, namun hari pertama 5 orang ini, artinya mereka termasuk orang yang paling pertama tercatat sebagai kaum muslimin di hari pertama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mereka? Pertama adalah Abu Bakar. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga Bilal bin Rabah. Yang berikutnya Zaid bin Haritha. Yang kelima Ali bin Abi Thalib. Dengan perincian dengan perincian. Karena kita tidak bisa memastikan siapa yang paling pertama datang, nah, mengikrarkan la ilaha illallah, hanya saja dengan perincian bahwasanya yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama masuk Islam dari kalangan budak, Bilal bin Rabah. Yang masuk pertama dari kalangan budak yang dimerdekakan, namanya Maula, Zaid bin Harithah. Yang masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib masuk Islam masih berusia kurang lebih 8 tahun. Nah, di hari pertama Nabi Sallam mendakwakan Islam, Ali bin Abi Thalib masuk Islam dalam keadaan usia dia baru 8 tahun. Kemudian kaidah yang lainnya juga adalah, selain dari apa yang kita sebutkan tadi di depan, kaidah yang lainnya bahwasanya muhajirin secara keseluruhan lebih mulia daripada kaum Ansor. Kaum muhajirin lebih mulia secara keseluruhan dari kaum Ansor. Karena para sahabat ada yang dari kaum Ansor, ada dari kaum muhajirin. Muhajirin artinya adalah yang berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Kaum Ansor adalah 6 pribumi kota Madinah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansor. Dari sisi mana datang Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang hal tersebut? Lil fuqara'il muhajirina alladziina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna. Di sini lafaz ini, wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shodiqun. Ada penyebutan tentang muhajirin dan ansor, namun muhajirin lebih didahulukan dan itu pada banyak tempat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, muhajirin lebih didahulukan. Kemudian kaum muhajirin memiliki keutamaan hijrah sekaligus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yansuruna Allah wa rasulahu. Kemudian secara global juga tentang keutamaan para sahabat adalah, dan di sini kita akhiri sebelum kita tutup kajian kita di malam hari yang berbarokah ini. Para sahabat yang masuk sebelum Fathu Makkah lebih mulia daripada yang masuk setelah Fathu Makkah. Di sini potongannya. Para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah lebih mulia daripada sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Nah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladina amanu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Ya, Allah menyebutkan di sini bahwasanya orang yang berinfak dengan hartanya sebelum Fathu Makkah lebih mulia daripada orang yang berinfak setelah Fathu Makkah. Karena kenapa? Fathu Makkah merupakan satu momentum penting, pertanda agama Islam telah menang, agama Islam telah jaya, agama Islam telah perkasa. Fathu Makkah. Perhatikan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath" wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad melihat kaum muslimin atau umat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Dan sebelum Fathu Makkah kaum muslimin masih terlihat kalah, rendah, hina. Oleh karena itu yang membela kaum muslimin di kala itu, di kala lemahnya, lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang masuk Islam setelah Islam berjaya. Karena terkadang mereka masuk Islam hanya karena terpaksa, atau bisa jadi hanya ikut-ikutan dengan yang lainnya. Di sini patokan bahwasanya orang yang masuk memeluk agama Islam sebelum Fathu Makkah lebih mulia daripada orang yang masuk memeluk Islam setelah Fathu Makkah. Barakallahu fikum jami'an. Adapun berkaitan dengan bait syair yang setelahnya, berkaitan dengan Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia secara mutlak, insyaallah kita akan kaji hal tersebut pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.